Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Di halaman 91 di catatan kaki, di pertemuan 4 bulan sebelumnya kita membahas tentang hadis di halaman 89, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salama. Tidaklah seorang dari kalangan umat ini yang mengucapkan salam kepada Nabi melainkan Allah akan mengembalikan, ya, mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah akan mengembalikan ruhku hingga aku dapat menjawab salamnya. Lihat di footnote halaman 89, disebutkan di situ min syubahil mutaakhirin min ubadil kubur ada mutafriq bainal ahya'i wal amwat. Ya, di antara syubhat-syubhat kaum mutaakhirin, mereka tidak membedakan antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Panjang sekali di footnote catatan kaki di mana tulisannya kecil-kecil. Ya, sekarang kita tidak mungkin mengulang, ya. Intinya kita sudah dapat bahwasanya sekarang pembahasan tentang hal ini sampai di halaman 91. Kultu. Ya. Baik. Padahal dibaca di sini an-na'im wa ruhuhu. Ini ya. Ya, fadal. Siapa? Si Rapi. Hah? Kenapa? Wa minas syubah kuburiyah. Minas syubah al-kuburiyah. Oh ini. Satu paragraf belum diterjemahkan. Yang mana? Kultu an-na'im itu. Mengterjemah sendiri, nggak bisa. Nah. Ya, nah kata saya di sini kultu, saya nyatakan an-na'im ruhuhu fi badani. Bahwasanya orang yang tidur rohnya itu di badannya. Ya, wahia wahayatuhu anqasu min hayati al-mustayqidati. Orang yang tidur rohnya di badan dia. Dan dia hidup, namun kehidupannya tentu lebih kurang, tidak sempurna dibandingkan dengan roh kehidupan orang yang mustaqid, yang sadar, ya, bukan yang tidur. Yang tidur dia masih hidup, rohnya masih di badan dia, ya. Nah, dia mati kecil. Li'anna nauma huwa al-mautatus saghir. Karena yang namanya tidur adalah kematian kecil. Wa idza kana la yasihhu qiyasun na'imi wa huwa hayyun hayatan haqiqiyatan. Nah, apabila memang tidak diperkenankan mengkiaskan, menganalogikan, menyamakan kasus antara orang yang tidur dalam keadaan dia hidup, padahal hidupnya hakiki kan orang yang tidur, ya. Orang yang tidur itu masih hidup. Jangan kita pasang bendera kuning, udah mati ini. Enggak, dia hidup hakiki. Ya. Enggak bisa dianalogikan orang yang hidup, orang yang tidur, ya. Yang dia hidupnya hidup hakiki bil mustaqir. Dianalogikan dengan hidup orang yang sadar. Fa kaifa yuqasu al-mayyitu al-hayyu hayatan barzakhiyatan bil hayyi al-mustaqir. Maka bagaimana ceritanya mayit yang dia hidup, hidupnya di alam barzakh, di kehidupan barzakh, di kubur. Kok dia bisa dianalogikan dengan orang yang hidup, hidupnya dalam keadaan sadar di dunia, belum mati. Ini sedang membantah kalangan kuburiyun yang mereka menganalogikan orang yang hidup dengan orang yang orang yang hidup dengan orang yang tidur. Nah, dianalogikan lagi, kalau ini aja gak nyambung, gimana lagi ya, dengan orang yang telah mati. Betul, orang yang mati itu, terutama orang yang mati syahid, balhum ahyaun, ya, bahkan mereka balhum ahyaun, mereka hidup, ya, mereka hidup ini kehidupannya bukan seperti kehidupan orang yang tidur. Kan orang yang tidur masih hidup, apalagi kehidupan seperti orang yang sadar, masih hidup sadar. Nah, kita bahas sekarang. Wa minasyubahil kuburiyati. Nah, ini ya. Nah, kepada Repi, dibaca Repi. Kurubat. Al-kurubati wa tujibu ad-da'wati. Baik. Wa min syubahil al-kuburiyati, di antara syubhat kuburiyah, para penyembah kubur dan pembelanya, di antara syubhat mereka, penyesatan opini mereka yang mereka lontarkan secara gencar. Ini terjadi perang pemikiran antara kalangan muwahhidun dengan kuburiyun. Ya. Di mimbar-mimbar, di medsos, di lapangan ini terjadi. Dan di antara penyesatan opini yang mereka lontarkan ialah annaruha tas'adu, bahwasanya roh itu naik, wa tanzilu, turun, wa tadhhabu, pergi, wa taji'u, datang. Fa idza istaghasna bin nabi, apabila kita beristighosah meminta tolong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, awil wali, atau kepada wali, fa nahnu nastaghitsu bi hayyin qadirin. Kalau begitu maknanya adalah, ini lihat nih, maknanya adalah, hakikatnya adalah kita sedang meminta, beristighosah, minta tolong kepada orang yang masih hidup dan dia mampu merespon, menjawab, menolong orang yang minta tolong kepadanya. Oh, lihat ya syubhatnya nih. Kalau ikhwah yang enggak belajar tauhid plangak-plongo, oh iya juga ya. Iya juga ya, nabi kan hidup. Wali kan hidup. Hah, iya juga ya. Ya, apalagi dibacain ayat. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata, janganlah engkau sekali mengira orang yang terbunuh di jalan Allah mati syahid itu dia amwata, mati. Kalau begitu gimana? Balhum ahya, bahkan mereka hidup. Iya juga ya. Nah, ini kalau enggak ngaji serius ya, enggak bisa bantah. Enggak bisa bantah. Taibar kalafikum. Lihat, perhatikan berikutnya. Li annana, ini masih syubhat mereka ya. Li annana nastaghitsu bi ruhihi wa hiya qadiratun wa laha hayatun. Ya, ini kata dia lagi tadi. Kata dia apa? Kalau kita beristighosah kepada nabi, kepada wali, hakikatnya kita beristighosah kepada orang yang hidup, dia mampu. Karena ketika kita beristighosah bi ruhihi, dengan roh wali, dengan roh Habib, dengan roh ajengan, dengan roh nabi, wahia qadiratun, dan roh nabi, roh wali itu mampu untuk merespon dari permintaan orang yang beristighosah kepadanya, walaha hayatun, dan dia pun memiliki kehidupan. Ya, tadi kan di ayatnya, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal hum ahya'u. Ya, janganlah sesekali engkau menganggap orang yang telah mati, orang yang mati syahid di medan perang itu mati, bahkan mereka hidup. Syekh Shalih Al-Syekh di Syarah Kasyfus Syubuhat menceritakan di Madinah, ini pada momen ketika menjelaskan matan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Ami Al-Muwahid, satu orang awam yang muwahid itu yaghlibu alfan, mampu mengalahkan 1000 ulama musyrik. Orang awam yang bertauhid yang macam mana? Ketika ada seorang ulama musyrik datang ke masjid Nabi, berjumpa dengan orang awam dari kalangan Sunni, Salafi, Ahli Sunnah, ditanya, kamu ini gak boleh, kamu ini melarang kami untuk beristighosah. Dibacakan ayat tadi, beristighosah kepada Nabi, sehingga kalian melarang-larang kami meminta kepada Nabi, kalian mencegah kami meminta kepada Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalian melarang, kan begitu? Kalau di pintu sebelah kiri paling ujung, ujung kiri, ya, paling depan di Masjid Nabawi, itu banyak askar yang melarang orang-orang yang berdoa menghadap makam Nabi, makam Umar, makam Abu Bakar. Maka kata orang awam tadi, dibacain ayat ini, wala tahsabanna alladziina, ya, janganlah sekali-kali engkau menyangka orang yang terbunuh di medan perang, ya, yang ya, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata, ya, kata orang awam tadi, oh enggak seperti itu, ya, karena ayatnya lanjutannya apa, hah, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata, hah, bal ahya, terusin ayatnya, bal ahya inda rabbihim yurzakun, ini poinnya, yurzakun, bal ahya inda rabbihim, bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka, yurzakun, kata orang awam ini, mereka hidup iya di sisi Allah, nanti dijelaskan dalam hadis Sahih Muslim. Iya, kita minta kepada Allah, kita enggak minta kepada mereka. Kenapa? Karena mereka diberi rezeki oleh Allah, kami juga diberi rezeki oleh Allah. Kita juga diberi rezeki, mereka pun juga diberi rezeki. Ya, yurzakun, mereka diberi rezeki. Mereka enggak yarzukun, enggak memberi rezeki, tapi yurzakun, diberi rezeki. Ya, kita meminta kalau begitu kepada Allah yang Maha Razzaq, yang Maha memberi rezeki, buat apa meminta kepada semua yang diberi rezeki juga? Mending minta kepada yang memberi rezeki. Nah, itu orang awam. Orang awam menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, mampu mengalahkan 1000 ulama musyrikin. Iya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Kata dia ini, kalau kita beristighosah kepada wali, kepada nabi, itu kita beristighosah dengan rohnya. Rohnya kan mampu, dia memiliki kehidupan. Faruhu wa hiya allati taksikul qurbat wa tujibu ad-da'wat. Maka roh itulah yang nanti akan mampu menghilangkan berbagai macam kesusahan kami ketika kami beristighosah kepadanya, dan yang akan mampu mengijabah, mengabulkan permohonan doa-doa kami. Lanjut Revi, bal jawab. Jawab anna hadza baqidun bi isma'il muslimina wa la syakka anna ruha hayyatun la tamutu lakinnaha ghayru qadiratin ala ma za'mu wa la dalila ala dhalika siwa al-kadhibi wa hadza ma'nahu anna ruha al-mayti ta'lamu al-ghayba wa 'ilmu al-ghaybi min khusayisillahi ta'ala. Tayyib. Wal jawabu, maka jawabannya adalah anna hadza batilun bi ijma'il muslimin. Ini adalah kebatilan dengan seluruh kesepakatan kaum muslimin, ulama mereka. Wala syakka, dan tidak diragukan lagi, anna ruha hayat, roh itu memang hidup. La tamutu, roh tidak mati. Lakinnaha ghairu qadiratin ala ma za'mu, namun roh enggak mampu untuk melakukan seperti apa yang mereka kira, mampu mengabulkan doa orang yang beristighosah memohon kepadanya, dan mampu menghilangkan kesusahan orang-orang yang beristighosah kepadanya. Wala dalil ala dzalik siwal kadzib, tidak ada dalilnya akan hal tersebut. Roh Nabi sekalipun mampu mengatasi segala macam problematika umat yang dilanda kesusahan, enggak ada. Selain kedustaan, artinya apa? Kalaupun ada, itu kisah wayang. Ya, kisah wayang, dongeng, dusta. Ya, dusta. Para ruwatnya, para perawinya kadzab. Kadzabun, an kadzab, an kadzab, an kadzab. Ya, jadi pendusta, pendusta, pendusta, pendusta. Enggak ada riwayatnya. Wa hadza ma'nahu anna ruhal mayyit, dan ya maknanya ini adalah kalau begitu, ya kalau mereka menyatakan demikian bahwasanya roh mayit, kalau begitu ta'lamu ilma ta'lamul ghaib, kalau begitu mengetahui yang ghaib, ya ala ma za'amu, mana lagi, wa ilmul ghaib min khasa'isillah ta'ala, dan ilmu ghaib adalah termasuk di antara kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut lagi. Syakhsin ta'ala Allahu 'amma yusyrikun. Wa minal quburi yati man sami'tu, di antara kuburiyun yang saya dengar langsung, kata Syekh. Ini bukan Syekh bin Baz ya. Yang ngumpulin 10 salam murid beliau, Syekh Al-Fihri. Di antara kuburian, kuburiyah, pemuja kubur, yang saya dengar langsung menyatakan inna ruhal mayit yumkinu an tugisa fil lahdatin wahidah milyun syakhs. Ya, kata dia, ini roh orang mati, ini rohnya orang mati, dia rohnya wali, dia bisa saja dapat, mungkin saja dia bisa saja dapat menolong dalam sesaat ya 1 juta orang. Yang ini beristighosah, ini beristighosah, ini beristighosah, beristighosah. Misal Syekh Abdul Qadir Jilani diistighosahi oleh orang Malaysia, oleh orang Brunei, oleh orang Indonesia, oleh orang Arab, orang India, orang Pakistan, orang Bangladesh, ya, orang Uyghur, orang Rohingya, orang Afrika, orang Amerika, Eropa, sampai 1 juta lah di total-total. Filah dzatil wahidah, di saat itu juga, di saat yang sama, di saat itu juga dia mampu mengabulkan doa orang itu semua. 1 juta orang. Allahu musta'an. Ya. Ta'ala Allahu amma yusyriku. Ya, maha tinggi, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ya, terus lanjut. Sunullah, ulama madzhab Hanafi. Qala sunullahi al-Hanafi wa amma al-qawlu bit-tasarrufi ba'da al-mamati fa huwa ashna'u min al-qawli bit-tasarrufi fil hayati. Thumma dzakara qawlahu ta'ala الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. قال الله سبحانه وتعالى يخبر أن الأرواح عنده وهؤلاء الملحدون يقولون إن الأرواح مطلقة متصرفة عندها. Terus zakarahu Abdul Rahman ibn Hasan anhu di Fathul Majid. Baik. Berkata Sunullah Al-Hanafi, inna ruhal mayyit yumkinu an tuqisa billah. Mana? Wa ammal qawlu bi tasarrufi ba'dal mamat. Adapun pendapat kuburiyun yang menyatakan bahwasanya mayit dapat bertindak, dapat bertasarruf, masih memiliki peran ba'dal mamati, setelah kematian dia, fahuwa asna'u minal qawli bitasarrufi fil hayati, maka ini lebih tercela, lebih jelek daripada pendapat yang menyatakan ya dia dapat ya bertindak dalam kehidupan. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha, Allah lah yang mematikan jiwa ketika kematiannya, wallati lam tamut fi manamiha, dan yang belum mati dalam tidurnya, fayumsiku allati qada 'alaiha al-mautah, وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. Dan Allah lah yang yumsik, menahan, ya, menahan roh yang belum, ya, ya, apa namanya, ilal allati khada alaiha al-maut, ya, yang telah Allah tetapkan kematiannya, dan Allah melepaskan roh yang lainnya sampai nanti waktu yang telah ditentukan. Wallahu subhanahu wa ta'ala yukhbiru annal arwaha indahu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di sini bahwasanya roh-roh itu di sisi Allah. Wa haula'i al-mulhidun, sedangkan mereka orang-orang mulhid itu, orang-orang ateis itu, yaqulun, menyatakan, innal arwaha mutlaqatun, sesungguhnya roh mutlaqah, dilepas oleh Allah secara bebas. Ya, sehingga bisa menggerayangi orang-orang yang menjadi musuhnya di dunia. Ini keyakinan ini. Ya, keyakinan sundal bolong. Keyakinan si manis jembatan Ancol. Ini keyakinan musyrikun, khurafat. Mana ada mayit punya tasarruf? Enggak ada. Ya, kita ini dibodohi dari kecil. Dari kecil ditontonin tuh. Sundal bolong, bokir lah. Ya, ditontonin itu. Tayangan-tayangan malam Jumat yang serem-serem. Mayit udah mati masih bisa bertasarruf. Gentayangan balas dendam. Nah, balas dendam sama yang membunuh dia dulu. Nah, bahkan masih bisa lagi jadi kayak manusia. Ditancepin paku di kepalanya. La ilaha illallah. Ini keyakinan musyrikun. Keyakinan musyrikun. Nah, kata sunullah al-Hanafi di sini, wa amal qaul. Nah, ini pernyataan bahwasanya mayit bitasarruf ba'dal mamat masih bisa bertindak. Ya. Setelah kematian ini sangat buruk banget. Jelek banget. Barakallahu fikum. Ya. Di kitab Fadilah Haji. Tahu kita Fadilah Haji? Enggak ngerti. Hah? Saya ceritain enggak ya? Cerita dikit deh ya. Ya. Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, beliau adalah muhaddis. Keponakan dari Syekh Maulana Ilyas Al-Kandahlawi. Maulana Ilyas punya anak namanya Muhaddis. Karena di India itu sarangnya sangat musnid sampai hari ini. Masyaikh-masyaikh kita pun kalau mau mengambil sanad ke India, Pakistan. Ya. Barakallahu fikum. Muhaddis Syekh Maulana Ilyas punya anak muhaddis juga namanya Maulana Yusuf Al-Kandahlawi. Syekh Maulana Ilyas sebagaimana antum tahu beliaulah pendiri Jamaah Tabligh. Karena beliau punya keponakan ahli hadis, beliau minta kepada ponakannya untuk menyusun buku-buku yang menghimpun, ya, berbagai hadis untuk menyemangati beramal. Ya, disusunlah Fadailul Amal, di situ ada fadilah zikir, fadilah salat. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Kemudian tidak cukup di situ, disusunlah fadilah sedekah. Tidak cukup di situ, disusunlah fadilah haji. Syekh Maulana Zakaria muhaddis beliau, pernah mengajar di Madinah, mengajar balaghah, mengajar Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi. Ya. Beliau Maturidiyah akidatan, secara akidah Maturidiyah. Hanafi madhaban, secara madhab fikih Hanafi. Namun beliau terkena pengaruh Sufi, sehingga di buku Fadilah Haji beliau membuat riwayat yang tidak jelas, membawakan bahwasanya di tanggal 9 Zulhijjah ketika jamaah haji sedang wukuf di Arafah, ya, dianjurkan oleh beliau untuk bertawassul kepada roh-roh awliya wassalihin, karena roh-roh awliya wassalihin saat itu hadir. Subhanallah. Berarti meyakini orang yang telah mati masih punya tasarruf. Nah, ini bahaya itu. Ya. Ini bahaya. Makanya jemaahnya itu tidak paham seperti itu. Ya, ada yang paham, ada yang enggak. Yang paham-paham, yang enggak. Ya. Kebanyakan mereka juga enggak baca fadilah sedekah, karena umumnya yang dibaca fadilah amal dan fadilah akhwat. Kebanyakan mereka enggak baca fadilah haji. Umumnya dibaca fadilah haji, fadilah amal dan fadilah sedekah. Fadilah haji jarang dibaca. Kalau mereka baca fadilah haji, ketemu itu. Kok tahu? Ya, tapi barakallahu fikum. Lanjut lagi. Mana lagi sekarang? Kultu. Ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab di Fathul Majid di halaman 227. Nah, kultu. Baik, berikutnya. Tafadhal, dibaca sini. Ya, Nugraha. Putnot alaman 92. Itu mulai jadi itu dulu tuh kalinya. Kultu wa an kabin kabin kabin bin Malikin mafu'an innama nasamatul mu'min mu'mini ta'irun yu'adliku ya'laku fi syajaril jannati hatta yarji'u Allahu ila jasadihi yawma yab'atuhu. Qala ibn Mazin fi syarh at-Tahawiyyati wa huwa hadithun jayyidun wa huwa al-Imam Ahmad wa an-Syafi'i an-Maliki wa rahimahumullah. Wa qala ibn Kathir fi tafsirihi isnadun sahihun azizun azimun. Qultu wa sahha fi hadisi al-Barra'i at-Tawil fi hadisi al-Barra'i at-Tawili at-Tawili fata'ala tu'adu fatu'adu ruhuhu fi jasadihi rawahu Abu Dawud wa Ahmad wa ghayru wa ghayruhuma. Qala Ibn Mazin hadhihi al-i'adatu i'adatan hadhihi al-i'adatu i'adatun mu'aqqatatun mu'taqatun mu'aqqatatun mu'aqqatatun. هذه الإعادة إلى الأرض من الروح روح المؤمن إعادة مؤقتة مؤقتة للسؤال ثم ترفع ثم ترفع هذه الروح إلى الجنة لأن أرواح المؤمنين تصرف في الجنة حيث شاءت في أشباه طير تصرف في الجنة wa ta'laqu fi asjaril jannati wa thamariha hatta yu'iduha Allahu ila jasadiha inda al-ba'thi wa nushuri kama fil hadithi as-sahih an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hadisi Ka'ab bin Malik al-Ansari. Baik, barakallahu fik. Ya. Kemudian kata Syekh, saya katakan dalam hadis Al-Barra, sahabat Barra ibnu Azib radhiyallahu at-tawil yang panjang, ya, yang panjang hadis, dalam hadis Barra yang panjang saat lafadznya disebutkan, oh di atas ya, kultuan Ka'ab bin Malik, ya, dari Ka'ab bin Malik secara marfu, innama nasamatul mu'min, sesungguhnya jiwa atau roh mu'min, ya, ta'irun, ta'ir, dia terbang, dia bergantung fi syajaril jannah, di pohon surga, hatta yarji'ahullah ila jasadih yauma yab'atsuh, hingga Allah akan mengembalikan ke jasadnya ketika pada hari Allah akan membangkitkan mereka semua. Ya. Syekh bin Baz berkata di Syarah At-Tahawiyah, kata Syekh bin Baz, wa huwa hadisun jayyidun. Hadis ini hadis yang jayyid. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dari Imam Syafi'i, dari Imam Malik rahimahullah taala. Ya. Dan juga Ibnu Katsir menyatakan dalam tafsirnya sanadnya sahih, aziz, azim. Qultu, kata Syekh Al-Fihri, ya, telah sahih dalam hadis Barra bin Azib yang tawil, yang panjang hadisnya. Disebutkan tu'adu ruhuhu fi jasadih, rohnya dikembalikan ke jasadnya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad dan yang lainnya. Syekh bin Baz menyatakan hadihil i'adatu i'adatun mu'akkatatun, ya. Dikembalikannya roh ini dikembalikan sementara. Wa hadhihi al-i'adatu ila al-ardi min ar-ruh. Ya. Wa ruhul mu'min. Ya. I'adatun mu'aqqatatun lis-su'al. Tsumma turfa'u hadhihi ar-ruh ila al-jannah. Li'anna al-arwah al-mu'min tasrahu fil jannah haitsu sya'at. Ya. Dan dikembalikan ke bumi, ke kuburannya rohnya tadi. Karena roh mukmin tadi, ya, dikembalikan sementara ke bumi untuk apa? Lisu'al, ya, untuk diminta pertanyaan man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, ya, summa turfa, kemudian diangkat lagi hadihi ar-ruh, roh ini diangkat lagi ke mana? Ila jannah, ke surga. Li'anna arwahal mu'minin tasrahu fil jannah haitsu syaa. Karena roh kaum mukminin tasrah kharaja yakhruju, dia keluar di dalam surga, di kemanapun, artinya dia pergi ke surga. Haitsu syaa, kemanapun dia inginkan. Ya, fi asbahit thair, itu menyerupai burung. Tasrah bil jannah, dia ya bepergian ke surga, menggantung di pohon-pohon surga dan juga di istimarnya di buah-buahan surga. Hatta yu'idahallahu ila jasadiha, hingga Allah mengembalikan ke jasadnya. Indal ba'si wan nusyuri, ketika dibangkitkan dan dikumpulkan. Kama fil hadisi as-sahihi an Rasulillah, sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, min hadis Ka'ab ibn Malik al-Ansari. Ya. Kultu. Ini sudah dibaca belum? Ya. Lanjut lagi Nugraha. Kultu. Wafi muslimin. Baik. Nah, disebutkan juga dalam Riwayat Muslim dan yang lainnya dari Abdullah bin Mas'ud secara marfu tentang orang-orang yang mati syahid. Ini disebutkan juga oleh Ibnu Katsir di syarahnya, di tafsirnya. Ya. Di tafsirnya. Arwahuhum fi jawfi thairin, thairin khudar. Bahwasanya arwah mereka, orang-orang yang mati syahid, itu berada di dalam jauh, di dalam perut burung yang hijau. Terus lanjut. Mu'allaqatun. Nah, yang mereka memiliki qanadil, lampu-lampu, pelita-pelita, ya, yang bergantung di arsy. Nah, kemudian dia tasrah, dia pergi keluar, ya, menuju surga. Hai itu syaat, kemana saja dia inginkan. Taib, ya. Summa ta'wi awayawi. Kemudian mereka tinggal di pelita-pelita tersebut. Ya, fattala'a ilaihim rabbuhum ittila'atan. Kemudian Allah melihat mereka. Ya, kemudian Allah berfirman, hal tashtahuna syai'an. Apakah kalian menginginkan sesuatu wahai roh? Roh-roh yang mati syahid. Nah, terus qalu ayya syai'in nashtahi wa nahnu nasrahu. Tayyib, ayya maf'ul muqaddam. Naam, ahsanta. Ayya maf'ul muqaddam. ayah nashtahina wa nahnu nasrahu minal jannah itu syi'na. Ya, apalagi yang kita inginkan, sedangkan kita sudah bisa ya bebas pergi ke surga ya, kapan saja kita inginkan. Ya, terus faqala lalika bihim talata marratin falamma ra'au annahum lan yutraku min ay yus'alu qalu ya rabbi nuridu an tarudda arwahana bi ajsadina hatta nuqtal kami dibunuh hatta nuqtala bisabilika marratan ukhra falamma ra'a anna laisa lahum hajatun an laisa lahum hajatun taruku. Baik. Mana lagi tadi? Fafa'ala dhalika, Allah menanyakan ya. Kemudian Allah melakukan hal itu lagi. Salah sama rawat tiga kali. Allah tanya lagi. Hal tashtahuna syai'an? Apakah kalian ingin sesuatu? Sampai tiga kali. Falamma ra'au annahum lam yutraku min ayyus'alu. Maka tatkala mereka ya berpendapat bahwasanya mereka tidak akan dibiarkan, ditinggalkan tanpa diminta pertanyaan, mereka menjawab wahai Rabb, nuridu an tarudda arwahana fi ajsadina. Kami ingin ya Allah, Engkau mengembalikan arwah kami ke jasad kami, hatta nuqtala fi sabilika, hingga kami terbunuh lagi. Kata karena berperang di jalan Engkau ya Allah, marratan ukhra, sekali lagi. Ya. Maka ketika ya Allah melihat bahwasanya mereka enggak punya hajat lagi, maka turiku mereka pun ditinggalkan. Ya, ditinggalkan, tidak ditanya lagi. Ya. Turiku. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dari Ibnu Abbas. Ya, barakallahu fik. Terus baca situ, Arka. Taridu ila konadila mafail min zahabin tiba makalihim. Mudah pun ini ya akhi. Ikhwanana mufal maqulun bi akhi. Anna ahya'un wala yankuna kala yankulu ana uballighuhum. Arwahul awliya'i ulang mun'amatun wa annahu la tasrifu laha Oh, ini lanya la nafiyah berarti. Wa annahu la tasarrufa laha berarti. Wa la qudrata laha. Terus baik. Cuma bahas footnote aja nih. Dari mana bacanya harga tadi? Ya. Mana? Mana tadi? Oh. Imam Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan dari Ibn Abbas yang ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, lama usiba ikhwanukum bi Uhudin, ketika saudara-saudara kalian ditimpa kekalahan, ya, kematian syahid di medan Uhud, ja'alallahu arwahahum fi jawfi thairin khudurin, maka Allah menjadikan atau menempatkan roh-roh mereka di perut burung hijau. Ya, taridu anharal jannah, maka roh-roh mereka mendatangi sungai-sungai surga. Ta'kulu min thimariha wa ta'wi ila khanadila, maka roh-roh tersebut memakan buah-buahan surga, ya, dan mereka tinggal, ya, bergantung di pelita-pelitanya. Min zahabin, yang terbuat dari emas. Mu'allakatin, yang bergantung. Fi zilil arsh, di naungan arsh. Falamma wajadu tiba ma'kalihim, maka ketika mereka mendapati bagusnya makanan mereka, wa masyrabihim wa makilihim, dan minuman mereka maupun makil mereka, tempat istirahat mereka, qalu, maka mereka menyatakan, roh ini, ya, man yuballighu ikhwanana anna, siapa yang bisa menyampaikan kepada saudara kami, dari kami, berita ini dari kami, anna ahyaun, saudara ikhwan kami yang masih hidup di dunia, siapa yang bisa menyampaikan kepada ikhwan kami bahwasanya kami di sini hidup di surga, ya, fil jannah nurzaku, kami diberikan rezeki, li alla yazhadu fil jihad, supaya mereka kalau dapat kabar dari kami, kami gembira, kami diberi rezeki, kami hidup di surga, li alla yazhadu fil jihad, supaya mereka tidak zuhud dalam berjihad. Paham maksudnya tidak zuhud dalam berjihad? Hah? Iya. Jangan malas dengan berjihad. Agar mereka semangat berjihad. Wala yanqulu 'indal harb. Jangan mereka menolak ketika ada seruan perang, ayo berangkat. Maka Allah berfirman, ana ubadlikukum 'ankum. Sayalah akan yang akan menyampaikan berita dari kalian kepada mereka. Kemudian Allah firmankan ayatnya, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah sesekali engkau mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu sebagai mayit, amwat, yang telah mati. Mereka hidup inda rabbihim wa hum yurzakun, yurzakun, mereka pun diberi rezeki. Ya. Ila akhiril ayah sanaduhu hasanun, sanadnya hasan. Wa istafadu min qawlihi ta'ala, maka diambil faedah, diambil pelajaran dari firman Allah Ta'ala, inda rabbihim yurzakun, di sisi Rabb mereka, inda rabbihim yurzakun, di sisi Rabb mereka, dan mereka pun diberi rezeki. Ya, wa min al-khana, wa min hadisi al-khanadil, anna arwah al-awliya mun'amatun, bahwasanya roh-roh para wali mereka diberikan nikmat, inda rabbiha, di sisi Allah. Wa annahu la tasarrufa laha, bahwasanya roh-roh itu enggak punya lagi wewenang tindakan. Wa la qudrata laha, enggak punya lagi tindakan ala syai' sedikit pun. Wa la tastati'u nasra al mu'minin, mereka enggak sanggup menolong mu'minin. Wa la ma'ahum, enggak sanggup berperang bersama kaum mu'minin. Wala ighasatahum, enggak sanggup membantu kaum muslimin. Wabillahil ismah, dan hanya kepada Allah lah yang maha ismah. Ya, dan kepada Allah lah afwan, bukannya maha ismah, dan hanya kepada Allah al-ismah ya, yang melindungi kita. Ya, taib, sudah selesai itu, footnote sudah selesai, berarti sekarang halaman ke 92. Nah, ini footnote-nya banyak sekali, masya Allah. Nah, ini terkait tentang hadis berselawat kepada Nabi yang dijadikan argumentasi untuk pembenaran tindakan kesyirikan yang dilakukan oleh para kuburiyun ketika mereka ya, mengacak-ngacak, mentahrif hadis Nabi yang Nabi menyatakan ma min ahadin yusallimu ala alayya illa wa radallahu alayya ruhi hatta arudda alihi assalama. Tidaklah seorang pun dari kalangan umat ini yang mengucapkan salam kepada Nabi melainkan Allah akan mengembalikanku, kata Nabi, hingga aku dapat menjawab salamnya. Ya. Terus berikutnya, Fadl, Pak Anwar, halaman 92. Bismillahirrahmanirrahim. Fadalla dalika ala annahu mayyitun wa ala anna ruhahu qad farafat jasadahu lakinnaha turaddu alaihi inda salami. Wanususu ad-dalalatu mautahu ala mautihi, alanya enggak kebaca ya, ala mautihi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, minal qur'ani was sunnati ma'lumatun wa huwa amrun muttafaqun alaihi baina ahli ilmi, walakin dalika la yamna'u hayatahu al-barzakhiyatu kama al-barzakhiyata kama anna maut syuhada'i lam yamna' hayatahum al-barzakhiyata. Baik, perhatikan. Wadzalika ala annahu mayyit, kenapa demikian? Karena Nabi sudah wafat, sudah mati. Wa ala anna ruhahu qad faraqat jasadah, dan bahwasanya roh beliau itu sudah berpisah dengan jasadnya. Ya. Lihat para nabi ketika berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul dimi'rajkan di langit pertama, berjumpa dengan Nabi Adam, berjumpa dengan Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf. Kuburan mereka di langit apa di bumi? Di bumi. Namun berjumpa dengan mereka di langit. Taibar kalabikum. Lakinnaha turaddu alaihi inda salam. Namun roh tersebut dikembalikan oleh Allah ke kuburannya, ke jasadnya, ketika menjawab salam. Nabi ini khusus untuk Nabi. Ya, juga ketika Rasulullah SAW Isra ke Baitul Maqdis, maka Nabi SAW mengimami semua para Nabi dan Rasul, mengimami sholat. Maka semua para Nabi Rasul datang ke Baitul Maqdis. Allah kembalikan roh mereka. Mereka sholat menjadi makmum dengan imamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya ketika Rasul di Isra di daerah Palestina, Jericho namanya sekarang. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kuburannya Musa. Tapi letaknya di mana? Allah wa'alam. Ya. Pokoknya dijelaskan daerahnya aja. Musa sedang sholat di kuburannya. Sholat di kuburannya. Setelah Rasul sampai SAW ke Baitul Maqdis, Musa dan semua Nabi datang ke Baitul Maqdis. Sholat di belakang beliau. Ya, siapa yang mengembalikan roh mereka? Apa inisiatif sendiri? Nabi Sulaiman, wah, dan Nabi Muhammad SAW, ayo, gitu. Gak ada, Allah yang kembalikan, bukan gak ada inisiatif. Ya. Wan nususu adalatu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam minal qurani was sunnati ma'lumatun. Dan nas-nas yang menunjukkan akan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Quran dan sunnah itu sudah diketahui. Wa huwa amrun muttafaqun alaih. Ini perkara yang disepakati. Enggak ada yang mengingkari. Oh, Nabi Muhammad sallallahu itu masih hidup loh. Nah. Kayak Nabi Khidir belum wafat, enak aja. Nabi Khidir pun udah wafat. Ya. Kalau Nabi Khidir masih hidup, Nabi Khidir enggak datang, enggak hadir di perang Badar. Enggak ada uzur. Mukmin saat itu mesti hadir di perang Badar. Hadir di perang Uhud. Hadir perang Tabuk. Kalau enggak ditahdir dia, sebagaimana kisah siapa? Ka'ab bin Malik. Ditahdir 40 hari, dicueki, tidak jawab salam. Sampai dia tobat dengan tobat yang benar, baru Allah turunkan ayat pembelaan terhadapnya, dia bukan munafik. Kan begitu. Kalau Nabi Khidir masih hidup, mesti hadir perang Badar, enggak bisa, enggak ada uzur. Kok enggak ditahdir 40 hari? Bahkan bisa lebih kalau enggak bertobat dengan tobat yang benar, dianggap munafik. Ini enggak main-main di zaman Nabi. Enggak ikut perang, munafik. Ya. Kecuali uzur syar'i. Ya. Barakallahu fikum. Tiba-tiba ada orang yang klaim, nanti di puncak Rinjani ketemu Nabi Khidir. Itu ketemu jin ngaku-ngaku Khidir. Allah Ustaz, iya ketemu setan itu. Mana lagi tadi? Maka kematian Nabi itu adalah sesuatu hal yang telah disepakati baina ahli ilmu di antara para ulama. Lakin dzalika la yamna'u hayatahu al-barzakhiyah. Namun ya, ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat tidaklah mencegah hidupnya Nabi masih hidup di alam barzakh. Kama anna mautasy syuhada lam yamna' hayatahum al-barzakhiyah. Sebagaimana kematian orang-orang yang mati syahid tidaklah mencegah kehidupan mereka di alam barzakh. Kayak tadi mereka berada di dalam perut burung hijau. Mereka keluar masuk surga, makan di situ, masuk ke sungai-sungai. Ditawarkan oleh Allah, mau apa lagi? Hal tashtahuna syai'a. Mau apa lagi kalian? Apa lagi yang kalian inginkan? Enggak mau apa-apa ya Allah. Ditanya lagi, mau apa? Dan ketika mereka sudah dicecer, mau apa? Mereka berpikir, wah ini enggak ada kemungkinan lain, kita enggak akan dibiarkan sampai kita disuruh meminta. Akhirnya mereka minta. Nah, mereka meminta dikembalikan ke dunia supaya hatta nuktala, supaya kami mati lagi fisabilika di jalan kau berperang marratan ukhra, sekali lagi. Nah, itu mintanya itu aja. Dan Allah tinggalkan setelah itu. Karena enggak mungkin mereka balik lagi ke dunia. Nah, ya. Jangankan orang yang sudah merasakan, ini mukmin ini mati syahid, orang kafir aja minta begitu juga. Rabbana absorna farji'na na'mal solehan inna mukinun. Wahai Rabb kami, kami sekarang udah ngeliat, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal soleh, kami akan beriman. Tuh kafir yang sudah Allah vonis masuk neraka, minta balik ke dunia mau amal soleh, apalagi yang mati syahid. Barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Wasu'ila, lanjut sedikit Pak Anwar. Wasu'ila, qila lahu, lau masalan ra'a shakhsan sawfa yadhhabu ilal jihadi fi sabilillahi wa qala lahu inistashhadta fi sabilillahi ishfa' li 'indallahi azza wa jalla. Azza wa jalla. Wah, ini udah request duluan nih. Fa Sebentar, Pak. Soal, su'ilah, Syekh bin Bas ditanya. Kilalah, ditanyakan kepada Syekh bin Bas, lau masalan, wahai Syekh, seandainya misalkan ya, ro'a syakhsan. Ada orang yang melihat syakhsan. Orang lain, seorang lain. Ya, dia melihat orang lain, sawfa yadhhab ila al-jihad. Bakal berangkat jihad fisabilillah. Kemudian orang ini berkata kepada orang yang mau berangkat jihad, ini istashhadta fisabilillah isfa'li Allah azza. Kalau kamu mati syahid, nanti kasih syafaat saya ya. Gitu. Udah janjian duluan. Kalau kamu mati syahid, nanti jangan lupa saya. Ya, kasih syafaat saya. Ya barakallahu fiik. Ini kan sekarang udah musimnya juga tuh gitu tuh itu. Antum kalau nanti ya mati terus masuk surga, jangan lupa sama saya ya. Gitu. Nah, sempat beredar waktu itu. Nah, qala. Jaki, kasih Jaki. Ya. Iya, Pak Ajab. هذا يشفع بعد الموت هذا بعد البعث والنشور هذا الشيء معناه إذا بعث يوم القيامة ما فيه شيء. طيب فأجاب مشيخ جواب هذا يشفع orang ini يشفع dia baru bisa yang mati syahid dia baru bisa ngasih syafaat badal maut setelah dia mati ya. Hada ba'dal ba'tsi wan nusyur. Itu nanti setelah dibangkitkan dikumpulkan di hari kiamat. Hada syai'un ma'nahu idza bu'itsa yaumul kiamat. Ya maka hal ini maknanya adalah jika dibangkitkan pada hari kiamat, ma fihi syai'. Ya. Dia enggak bisa apa-apa. Ya. Dia enggak bisa apa-apa. Terus lanjut. Nah, yaumul kiamat la ahada yasma'u illa bi idznihi. Karena pada hari kiamat kelak tidak ada seorang pun yang dapat bisa memberi syafaat kecuali dengan izin dari Allah SWT. Terus nah kalau di dunia yashfa'u dia bisa memberikan ya, syafaat, bisa memberikan tazkiyah, rekomendasi ya dengan izin dari Allah secara umum. Ya, di dunia dapat memberikan syafaat secara umum. Terus nah karena yang ini memang udina yang ini diizinkan dalam syariat. Terus udina lil muslimina ay yashfa'a ba'duhum fi ba'din. Nah karena kaum muslimin itu diizinkan memberikan syafaat satu sama lain. Terus qala man yashfa'a syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Ini di dunia ya, di dunia saling memberikan syafaat, membela gitu. Man yashfa syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Barang siapa yang memberikan syafaat dengan syafaat yang baik ya di dunia, maka dia akan mendapatkan pahala darinya. Terus nah, ini di dunia boleh dengan izinnya secara umum. Jadi di izin Allah secara umum kita boleh membela saat muslim satu sama lain. Ya. Nah, adapun di akhirat terus nah, adapun di akhirat seorang enggak bisa bela temannya, bela saudaranya, bela anak istrinya. Enggak bisa. Ya, kecuali dengan izin khusus. Ya, terus ya, di akhirat utak kelak tidak ada seorang pun yang dapat memberikan syafaat kecuali dengan izin dari Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kelak kecuali dengan izin dari Allah? Ya, izin dari Allah. Orang yang memberikan syafaat para nabi rasul, malaikat, orang yang mati syahid, para wali orang soleh, anak-anak kaum muslimin yang mati sebelum balik memberikan syafaat kepada orang tuanya muslim, mereka dapat memberikan syafaat dengan izin dari Allah. Ya, dengan izin dari Allah. Tidak serta-merta mereka bebas punya wewenang suka-suka, enggak bisa. Ini yang pertama syaratnya. Yang kedua al-masyhu yang diberikan syafaat itu orang yang diridhoi Allah, diridhoi ucapannya, perbuatannya, keyakinannya. Artinya dia muslim, dia mu'min, walaupun berdosa besar, tapi tidak membawa dosa syirik. Ya, lanjut. Nah, beliau menyatakan meminta syafaat kepada makhluk yang hidup, yang hadir, ya, ada di situ merespon pertanyaan dia. Ini perkaranya boleh di dunia dan di akhirat. Terus? Nah, seperti Anda berkata, ya akhi, doain saya dong, gitu. Terus? Nah, ini boleh ma'an Nabi kalau kita datang minta doa kayak begitu kepada Nabi, sebagaimana para sahabat, ya Rasulullah, udallaha ayyaja'alani minhum, wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar saya dijadikan termasuk diantara mereka 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Ya, Nabi berdoa. Terus, nah, ini tidak ada pengingkaran dari dalam hal ini berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Berarti boleh enggak ada orang yang berkata kepada temannya yang mau berangkat jihad, fisabilillah, kalau ente mati, mati syahid, nanti berikan syafaat kepada saya di akhiratnya. Boleh enggak? Berarti, ha? Boleh. Berarti. Boleh. Ha? Boleh enggak? Boleh. Kok jadi kesimpulan enggak boleh? Hah? Boleh. Ha? Tapi, kan tadi akhirnya betul. Ya. Boleh. Kemudian hadis, fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena selawat kalian akan ditampakkan kepada saya. Ya, ini ada pertanyaan yang diajukan kepada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Nah. Ya, fikri, baca fikri. Lanjut Ihsan, baca hatta. Iltabasat alaihim al-umura min ulama'il kuruni al-muta'akhirati fahaulai la ibrata bihim waqad sabakahum ijma'u ahlil ilmi minas sahabati wa tabi'ina ala hadhihi umuri wa annaha minasyirkil akbari wa min amalil al-jahiliyati. Ya, mas'alatun, pertanyaan. Qala Ibnu Bazin, Syekh bin Baz berkata, ini ada apa, bukan pertanyaan, ada permasalahan. Syekh bin Baz berkata, ruhuhu, rohnya Nabi SAW fi a'la illiyin, itu berada di illiyin yang paling tinggi. Ya, wa hakadha arwahul mu'minin, demikian pula dengan roh-roh kaum mu'minin. Ya, fil jannati aidon, fil jannati aidon, di surga juga. Matat al-azizadu wal arwahu mawjudatun. jasad memang mati, bahkan dimakan tanah kalau bukan nabi dan rasul. Bukan dimakan tanah ya, di tanah dimakan apa? Dimakan rayap, cacing kali, rayap makan buku. Ya, tabarakallahu fikum. Tapi rohnya tetap maujudatun, tetap eksis, ada. Arwahul mu'minin fil jannah, rohnya mu'min di surga. Wa arwahul kuffar tu'adzabu, rohnya orang kafir diazab, ya, dikubur, disiksa. Wa qawluhu tu'yu'radu 'alaihi salatu ummatih, dan selawatnya nabi, selawat umat nabi itu diperlihatkan kepada beliau alaihi salatu wasalam. Wa yablughu salatu ummatih, dan sampainya selawat, ya, selawat umat kepada beliau, la yadullu ala annahu yud'a min dunillah, ini tidaklah menunjukkan bahwa beliau boleh dijadikan tempat berdoa selain Allah. La yamliku nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an, nabi enggak memiliki apapun. Wa huwa hayyun, padahal beliau hidup, beliau enggak memiliki apapun. Nabi enggak bisa bertindak. Ya. Ketika nabi sallallahu di perang Uhud, ya, disakiti oleh musyrikin. Ya. Oleh Al-Harits bin Hisyam, oleh Safwan bin Umayyah. Ya, satu lagi siapa? Suhail. Ya, oleh Suhail nabi menyatakan, kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum, gimana ceritanya suatu kaum bisa beruntung ketika mereka menyakiti nabi mereka. Seakan-akan nabi sallallahu alaihi wasallam memastikan ente semua bakal gagal dunia akhirat, enggak bakal beruntung dunia akhirat, seolah-olah seperti itu. Ya, maka Allah turunkan ayat, laisa laka minal amri syai'un, tidak ada wewenang bagi engkau wahai nabi sedikit pun terkait mereka. Ternyata tiga orang yang dilaknat oleh nabi ini, bahkan disebutkan dalam hadis Ibnu Umar bahwa mereka inilah yang dilaknat oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kunut subuh. Allahumma la'an, ya Allah laknata sipulan sipulan sipulan, tiga orang ini yang menyakiti beliau sehingga kepala beliau pecah atau luka berat dan gigi-gigi geraham beliau copot. Ternyata Allah jawab, laisa laka minal amri syai', bukan wewenangmu sedikit pun wahai nabi. Ternyata tiga orang ini Allah beri hidayah, dan hidayah ini menghantarkan mereka menjadi muslim, dan muslim yang baik dalam keislamannya. Nabi enggak bisa apa-apa berarti. Nabi sangat berkeinginan pamannya Abu Thalib yang beliau cintai masuk Islam. Ternyata Abu Thalib mati di atas agama bapaknya atau kakeknya nabi, mati jahiliyah, kafir. Allah turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau wahai nabi enggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau beri, yang kau cintai sekalipun. Ini nabi masih hidup, la yamliku an-nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an wa huwa hayyun, kata Syekh bin Baz. Nabi masih hidup aja enggak bisa apa-apa, padahal beliau masih hidup. Fa kaifa ba'da wafatihi, gimana ceritanya lagi setelah wafat beliau? Laisa laka minal amri syai'un. Ya. Bukan tidak ada wewenang bagi engkau wahai nabi perkara ini sedikit pun. Nabi menyatakan, ya Fatimah, wahai Fatimah, salini min mali, minta kepada saya harta saya kasih. Ya, tapi saya enggak bisa menyelamatkan engkau di sisi Allah. Wala ummi anki min Allahi syai'a. Tapi saya enggak bisa menyelamatkan engkau nanti di akhirat sedikit pun, enggak. Kepada putri beliau sendiri, Fatimah radhiyallahu anha, enggak bisa menyelamatkan. Ini di dunia. Gimana nanti di akhirat atau setelah wafat? Hatta wa huwa hayyun sallallahu alaihi wasallam, walaupun hingga walaupun beliau masih hidup, illa ma amarahullahu fihim, kecuali apa yang Allah perintahkan kepada mereka, apa yang Allah perintahkan kepada beliau terkait mereka. Fa kaifa ba'da wafatihi, Ya. Taibar kalau fiku. Gimana coba ceritanya setelah wafatnya Nabi? Fal istighosatu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam au du'ahu au nazaru lahu au talabul madadi kulluhu syirkun bi billahi bi ijma'il muslimin. Maka beristighosah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat, berdoa kepada beliau, bernazar kepada beliau, minta tolong kepada beliau, semuanya syirik berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Enggak ada yang mengingkari kecuali musyrikun. Kecuali musyrikun. Oh, tapi boleh kok Anda musyrik. Anda musyrik. Ya sudah disepakati oleh ulama salaf, enggak ada lagi. Sahabat enggak ada yang bilang boleh minta kepada Nabi, enggak ada. Ya. Ini enggak diselisihi kecuali oleh musyrikun dan pembela musyrikun dan keroco musyrikun. Semuanya mereka musyrikun kalau mereka membolehkan. Ya. Wa bi ijma'i ahli ilm, ini yang ngomong Syekh bin Baz ini, ya. Yang ngomong Syekh bin Baz. Antum paham ini ya, ngomong bukan saya ini, yang ngomong Syekh bin Baz. Ini berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, ijma' ulama, ijma' ahli ilmi wal iman, ijma' para ulama dan orang-orang yang beriman. Illa man ta'akhkhara min ulama isu, kecuali orang-orang yang belakangan datang dari kalangan ulama su, ulama musyrikin. Mimman iltabasat alaihim al-umuru min ulama al-quruni al-mutaakhirah. Ya, yaitu orang-orang yang samar bagi mereka perkara-perkara yang ya perkara-perkara ini dari kalangan ulama yang belakangan. Fahaula ila ibrata bihim, mereka ini enggak jadi acuan, enggak dianggap dalam masalah ini. Kalau mereka keluar-keluar tapi boleh kata Syekh bin Baz, qad sabaqahum ijma'u ahli ilmi min as-sahabati wa tabi'in ala hadhihi al-umuri. Telah berlalu mendahului mereka kesepakatan para ulama dari kalangan sahabat, enggak tanggung-tanggung ini. Tabi'in terkait perkara ini. Ini enggak tanggung-tanggung ini ijma'nya ini. Ijma' sahabat, ijma' tabi'in. Wa annaha minasyirkil akbari, dan yang demikian meminta kepada Nabi merupakan syirik akbar. Wa min amalil jahiliyati, dan termasuk perbuatan jahiliyah. Cukup ya. Udah jam 9 kurang ya. Udah 1 jam. Cukup dulu ya, yang mau bertanya protes dapat dulu, silakan.